Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidil awwalina wal akhirin, imamil muttaqin wa qaidil ghurril muhajjalin, sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman kathira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun Anda berada, sungguh sangat menyenangkan hati dikala kita senantiasa membaca kitab suci Al-Qur'anul Karim. Semoga kiranya bacaan kita terhadap Al-Qur'an, telaah kita terhadap tafsir dan penjelasan para ulama terdahulu terhadap ayat suci Al-Qur'an memberikan ketenangan di dalam diri kita dan menjadi obat dari kegersangan jiwa ini. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, di studio kita telah bersama dengan Ustadz Perdana yang insya Allah nanti akan menyampaikan kajian-kajian yang mendalam terhadap firman Allah dalam surah Al-Isra ayat ke-62. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. Dia, yaitu Iblis, berkata, terangkanlah kepadaku, inikah orang yang engkau muliakan atas diriku? Sesungguhnya jika engkau memberi tangguh kepadaku sampai hari kiamat, niscaya benar-benar akan aku sesatkan keturunannya kecuali sebahagian kecil. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita pada hari yang berbahagia ini mendapatkan penjelasan tentang dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan Iblis. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Iblis untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Sebagaimana yang telah banyak kita kaji, yaitu dalam surah Al-Baqarah dan surah-surah yang lain bercerita tentang penciptaan dan perintah Allah kepada Iblis untuk sujud dan keingkaran atau keengganan Iblis dan penolakannya untuk sujud kepada Adam karena kesombongan, sebab Iblis merasa bahwa dia lebih baik daripada Adam yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari tanah, sedangkan Iblis merasa lebih mulia karena dia diciptakan dari api. Entah dari mana asal muasal logika Iblis yang mengatakan bahwa api lebih mulia dari tanah. Bukankah kedua-duanya, baik api ataupun tanah, adalah makhluk Allah? Demikianlah kalau orang itu sudah diliputi dengan sifat sombong, maka dia tidak akan berpikir secara linier, secara normal, secara baik. Akal sehatnya akan hilang. Orang kalau sudah sombong, dia merasa bahwa dia adalah orang yang super. Dia merasa adalah bahwa kekayaan, jabatan yang dia miliki, kesehatan yang berada di dalam tubuhnya itu akan berkekalan, padahal tidak. Apa yang dia miliki itu hanyalah sebatas titipan Allah, yang Allah dapat mencabutnya kapan saja. Allah dapat mengambil darinya kapan saja. Kita melihat dalam kehidupan ini pun terkadang sudah banyak yang dicabut Allah dari diri kita. Ada orang yang bukan hanya mampu memakan daging setiap hari, bahkan membeli lembu pun satu ekor setiap hari dia mampu, namun hanya sesuap dari daging itu dia tidak mampu menyuapkannya ke dalam mulutnya. Karena apa? Karena ada penyakit yang tidak boleh atau menghalanginya untuk memakan daging itu. Inikah kita yang mau menyombongkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala wal'iyadzubillah. Nah, di dalam ayat yang kita sedang bahas ini ada satu sumpah yang dipertontonkan oleh Iblis kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sombong dan angkuhnya, bahwa dia akan menyesatkan keturunan daripada Nabi Adam alaihi salam, yaitu kita ini manusia. Akan la'uhuyannahum ajma'in, kata Iblis di dalam ayat yang lain, aku akan menyesatkan seluruh keturunan Adam, ajma'in, bahkan pakai ta'kid. Kemudian ada Kalau di dalam ayat yang lain, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba yang engkau jadikan dia sebagai sosok yang ikhlas. Kalau dalam ayat ini disebutkan illa qalila, kecuali sangat sedikit. Jadi kalau kita rangkum dari kedua ayat itu, maka kita dapat ambil bahwa hanya hamba-hamba Allah yang dijadikan Allah sebagai orang yang ikhlas, dan itu jumlahnya sangat sedikit. Nah, pertanyaannya pada hari ini, apakah kita termasuk dari yang sedikit itu? Wallahu a'lam. Kitalah yang mampu mengukur diri kita. Apakah kita ini adalah hamba Allah yang telah mampu mengikhlaskan seluruh perbuatan kita, ya, seluruh harta yang kita belanjakan, seluruh kehidupan kita ini karena Allah Subhanahu wa taala semata, atau usaha-usaha yang kita lakukan hari ini adalah untuk popularitas, untuk mengejar jabatan-jabatan tertentu, atau untuk mengejar masuk koran, masuk televisi, hadir di sana dan di sini hanya untuk sekedar untuk berkampanye, untuk menonjolkan diri kita untuk dipilih dan berikutnya. Ini harus menjadi renungan kita. Kalau itulah perbuatan kita, yaitu untuk mendapatkan popularitas, untuk mendapatkan pujian agar orang memilih dan mengenal kita, maka yakinlah kehancuran sebentar lagi akan menunggu Anda. Tapi ketika kita berbuat karena ingin melakukan perubahan yang lebih baik, karena semuanya itu ingin mendekatkan dan mengajak masyarakat agar lebih dekat kepada Allah, agar lebih taat beribadah kepada Allah, maka apapun yang kita lakukan, sekecil apapun yang kita lakukan, selama kita ikhlas dan mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih baik daripada apa yang kita lakukan dengan kesombongan dan keangkuhan. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, di studio telah hadir Al-Ustaz Haji Ahmad Perdana Indra MA, yang saya yakin tidak asing lagi pembahasan dan ketajaman kajian beliau dalam acara kita ini. Fadhol Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Adi. Para pendengar rahimakumullah, menarik sekali pembahasan kita pada hari ini karena memberikan gambaran tentang bagaimana sikap merasa besar dari seorang iblis yang akhirnya berakhir kepada kehancuran, berakhir kepada penghinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sombonglah akhirnya iblis dikeluarkan dari surga, ya. Sikap sombong ini adalah sikap merasa besar. Ya, merasa besar sendiri walaupun sebenarnya dia tidak besar, ya. Iblis merasa besar dengan penciptaan dirinya dari api, merasa lebih hebat daripada tanah, tapi sebenarnya tidak ada apa-apanya di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi permasalahan utamanya adalah yang paling berbahaya dari sikap sombong ini adalah karena melupakan Sang Pencipta, melupakan tentang siapa dirinya sebagai seseorang yang hina, kecil dan kerdil, yang tidak punya kemampuan apapun. Ya, karena sikap sombong maka seorang manusia sanggup merasa dirinya merasa seperti Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Fir'aun kepada kaum-kaumnya. Karena sikap sombonglah akhirnya harta yang dimiliki oleh si Karun ini dianggap adalah harta yang dia sendiri menghasilkannya, dan dia lupa kepada sang pemberi harta tersebut. Ada perasaan merasa besar dengan melupakan sang maha besar. Inilah yang paling fatal dari sikap sombong ini tadi. Dan kenapa kita harus merasa besar? Ini adalah karena pengaruh daripada bisikan syaitan dan jin. Kenapa kita sanggup merasa diri kita besar? Ya, Allah sudah mengatakan lantakal arda walantablukal jibala tula. Ada orang yang merasa dirinya sangat besar sekali, padahal sebenarnya tidak akan sanggup dia untuk masuk ke dalam bumi, dan juga walantablukal jibala tula, tidak akan sanggup menyamai tingginya gunung. Apalah besarnya diri kita ini dibandingkan dengan gunung. Jangankan gunung, gedung yang bertingkat saja kita tidak ada apa-apanya tingginya. Besarnya juga tidak ada apa-apa. Tetapi karena seseorang merasa dirinya besar, semua ini bisa dilampaui, bahkan dia merasa bahwa dia lebih besar daripada alam semesta ini. Ya, oleh karena itu tidak salah ada salah satu doa yang dilantunkan oleh Hasan Al-Bisri di dalam setiap lantunan doanya. Ya Allah, aku mohon dijauhkan mohon engkau jauhkan dari perasaan besar pada diriku sendiri, sedangkan sebenarnya aku di matamu dan di mata orang lain adalah hina dan tidak ada apa-apanya. Bahkan para ulama mengatakan bahwa berapa banyak dosa yang dilakukan oleh para pelaku maksiat, tetapi kemudian mewariskan sifat sadar dan akhirnya dia kemudian dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga karena kesadarannya, karena merasa dirinya kecil dan hina. Akan tetapi betapa banyak di antara manusia pelaku kebaikan yang merasa banyak melakukan perbuatan baik dan akhirnya menimbulkan sikap sombong pada dirinya, akhirnya orang ini dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka karena dia merasa besar daripada sang pencipta dirinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih Ustaz Perdana, sungguh sangat berkesan apa yang beliau sampaikan tadi. Ada dua catatan penting bagi diri kita. Pertama, bahwa sesungguhnya orang yang merasa dirinya besar dan dia merasa bahwa dia adalah orang yang hebat, maka sesungguhnya itu menunjukkan ketidakhebatannya, menunjukkan kekerdilan dirinya. Artinya, sungguh musuh kita yang sebenarnya adalah diri kita sendiri. Yang kedua, sungguh pandai dan halus sekali ya cara iblis menggoda, merayu, menjerumuskan hamba-hamba Allah ya, yang ingin istiqomah di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, berhati-hatilah kita dengan upaya iblis untuk menggoda dan menjerumuskan kita. Karena dalam kehidupan ini, seperti yang dikatakan Ustadz Perdana tadi, terkadang ada perbuatan-perbuatan kebaikan yang kita lakukan, kita merasa bahwa diri kita itu berbuat baik. Dengan perbuatan itu kemudian kita menyombongkan diri kita seakan-akan kita adalah orang yang hebat ya, padahal perbuatan itu berawal dari yang baik. Nah, inilah yang kita takutkan. Jangan sampai perbuatan kebaikan yang telah kita sebarkan itu malah hancur luluh lantak hanya karena kesombongan yang ada pada diri kita. Semoga kita dapat menghindarkan diri kita dari segala bentuk kesombongan pada hari ini dan hari-hari berikutnya. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.